Dari negeri Pakistan, yeah. India yang punya nehi-nehi, ya, aku persembahkan ya untuk tembangnya. Khusus buat Regas Community ya. Yeah. Untuk Regas Indonesia, yuk semua semangat. Yeah. sekali lagi buat Regas Community. Matur suwun Kang Mas. Tiga lagu sudah ya. Nanti ketemu lagi di session berikutnya. Mohon untuk petugas leting ya, lampunya agak dipadamkan ya, lampunya agak dipadamkan.